نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين رحمكم الله، kita sebagai seorang muslim tentu meyakini bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang dibawa, didakwahkan, diserukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah agama yang kamil, sempurna. Agama yang syamil, bimbingannya menyeluruh dalam semua hal. Islam memberikan bimbingan tentang akidah, pokok-pokok keimanan, prinsip-prinsip akidah. Islam juga memberikan bimbingan-bimbingan tentang ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Islam memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita di dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama. Bahkan Islam sampai pada tingkat memberikan bimbingan kepada kita tentang adab-adab uang hajat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka Islam telah sempurna. Yang menyempurnakan bimbingannya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan kesempurnaan Islam yang ada ini, maka semua ada dalam bimbingan Islam. Dari mulai pokok-pokok akidah yang itu mendasar, bab-bab keimanan yang begitu prinsip, sampai bab adab-adab buang hajat sekalipun, semuanya ada dalam bimbingan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini yang tauraikan ialah bagaimana bimbingan Islam di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ini sangat penting, sebab Islam bukan semata-mata pembahasan akidah, prinsip, bukan semata-mata pembahasan ibadah, bagaimana kita beramal soleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di sana juga ada Islam terkait dengan ibadah juga. Namun ibadahnya dalam bentuk muamalah, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk anak. Lebih akhir lagi, kaum muslimin rahimahullah, ternyata di dalam bab akhlak, adab dan muamalah ini sangat-sangat dipentingkan dalam Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku nabi dan rasul yang terakhir, di antara misi besar dakwah beliau di tengah-tengah kaum muslimin dan masyarakat luas ialah untuk menyempurnakan agama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini misi, di antara misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu. Juga dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan muamalah, pembahasan akhlak dan adab ternyata berkaitan dengan masalah keimanan. Semakin bagus muamalah, akhlak, adab seseorang kepada sesama, maka semakin sempurna akhlak. Di surat Al-Surat ini dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlak. Maka semakin baik akhlak, semakin sempurna keimanan. Tanda ciri-ciri iman yang kokoh, iman yang sempurna, ketika orangnya memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik, interaksi yang bagus dengan sesama. Juga dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, seseorang itu bisa mendapatkan predikat muslim terbaik itu juga dinilai dari akhlak. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya termasuk yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlak. Dikatakan min khiyarikum, pertanda orang yang akhlaknya mulia, interaksinya bagus dengan sesama, ini orang baik. Bahkan muslim yang terbaik di antara muslim-muslim yang ada. Bahkan juga kaum muslim rahimakumullah, dengan akhlak yang mulia ini, dengan adab yang bagus ini, seseorang bisa mendapatkan pahala seperti orang yang dia mulai di malam hari dan puasa siang hari. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, juga dalam surat Tirmidzi, kata beliau, "Innal rajula al-mu'min atau innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qalbi shalih." Sungguh seseorang yang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dengan adabnya yang bagus, bisa mendapatkan tingkatan, bisa mencapai tingkatan orang yang qaim. Ini qaim billayl fi shalah, orang yang dia mulai di malam hari, as-shaim, dan orang yang puasa siang hari. Tercapai dengan akhlak mulia. Menggambarkan betapa tinggi akhlak ini dalam Islam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan interaksi muamalah dengan sesama, akhlak dengan sesama, adab dengan sesama, norma-norma dan segala macamnya tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, tapi betul-betul memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Maka kita harus memiliki akhlak yang bagus, adab yang baik, interaksi yang bagus dengan sesama. Sebagai seorang muslim tidak semata-mata akidahnya kuat, tidak semata-mata prinsipnya lurus, bukan semata-mata ideologinya benar, bukan semata-mata ibadah dia kepada Allah yang kiat, tapi lebih daripada ini, dia juga sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang beradab, muslim yang punya muamalah bagus dengan sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana bimbingan Islam dalam berbagai masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu masyarakat. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Kita juga interaksi dengan banyak pihak, dengan banyak orang. Maka bimbingan yang pertama dalam Islam yang perlu dicatat baik-baik ialah kita dituntut untuk menerapkan akhlakul karimah, adab-adab Islam kepada masing-masing orang, masing-masing pihak yang kita berinteraksi dengannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan orang tua. Kebanyakan kita masih punya orang tua. Mungkin yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, sedang ada orang tua. Kita punya orang tua. Maka Islam memberikan bimbingan kepada kita dalam berinteraksi dengan orang tua, tunjukkan akhlak Islam kepada orang tua. Dan itu konsepnya adalah birrul walidain, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Maka akhlak yang mulia, interaksi yang baik kepada orang tua dengan kita berbakti kepada mereka dengan sepenuh makna bakti, dengan sesungguhnya ma'abati, betul-betul berbakti kepada orang tua dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita, dengan harta benda kita, dengan khidmat kita, dengan perhatian kita, dengan semua berbakti kepada orang tua. Dalam Islam ini merupakan amal yang paling utama setelah haknya Allah Azza wa Jalla. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ya habbu ya Allah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling kau cintai? Beliau mengatakan, "Shalatu 'ala waqtiha." Salat pada waktu. Ini haknya Allah Azza wa Jalla. Dumbai, apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dumbai, apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, jangan baik-baik, al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi jalan Allah, membela agama Allah. Kita perhatikan disini birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ternyata nomor 2 setelah haknya Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 3 apa ini? Jihad. Artinya kata para ulama, amalan seseorang, tindakan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya itu jauh lebih mulia daripada amalan jihad. Daripada amalan jihad. Luar biasa. Kita juga interaksi dengan kerabat-kerabat kita, family-family kita, family dekat, family jauh. Ada yang merupakan mahram kita, ada yang merupakan ahli waris kita, ada yang kerabat secara umum. Maka Islam memberikan konsep silaturahim. Akhlak dan interaksi yang harus ditunjukkan kepada mereka, iya, kita harus menyambung hubungan kefamilian dengan mereka, menyambung kekerabatan dengan mereka dengan sekedar makna silaturahim, hubungan baik dengan mereka, interaksi yang bagus dengan mereka, menziarahi mereka, tutur kata yang baik dengan mereka, tindakan yang bagus kepada mereka, tersambung hubungan kefamilian. Dan ini merupakan amal yang sangat mulia. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, man ahabba ayyul sa'alahu fi adhari, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ini barokah pada umurnya, dan dikasih keberkahan pada rezekinya, fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung hubungan dengan kerabat. Luar biasa. Ini amal yang sangat mulia. Maka interaksi Islam, bimbingan Islam dalam berinteraksi dengan famili kita wajib silaturahim dengan sekedar makna silaturahim. Punya hubungannya baik-baik baik dengan semua mereka. Kita juga interaksi dengan pasangan masing-masing yang sudah berkeluarga. Seorang laki-laki interaksi dengan istrinya, seorang wanita interaksi dengan suaminya, pasutri, pasangan suami. Ini pun juga demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan yang begitu mulia, interaksi antar pasutri. Diminta untuk barakallahu'alaikum mu'asyara zawjiyah bil ma'ruf, membangun rumah tangga dengan baik, dengan bagus, mewujudkan isi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, ketenteraman dalam rumah tangga, rasa cinta dalam rumah tangga, rasa kasih dalam rumah tangga. Maka masing-masing negara Islam dituntut untuk menunaikan kewajibannya dan mendapatkan haknya. Suami berkewajiban menunaikan hak-hak istri, istri berkewajiban menunaikan hak-hak suami, saling menunaikan hak, saling mencintai, saling menghormati, saling memahami, menciptakan rumah tangga yang syar'i, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu luar biasa. Sehingga interaksi pasutri itu luar biasa, sangat indah, sangat romantis, sangat harmonis, hubungannya sangat baik, hubungannya sangat bagus, jauh dari kata-kata itu, jauh dari kamus arah. Itu yang diingat dan besar. Kita juga punya anak yang sudah punya anak, juga ada bimbingan Islam untuk muamalah dengan mereka, interaksi dengan mereka. Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia, ialah rahmatus shaghir. Kita harus menyayangi, mencintai, mengasihi yang masih kecil-kecil, anak-anak kita yang masih muda-muda, apalagi anak sendiri. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabira. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, bukan termasuk golongan kami yang tidak merahmati anak-anak kecil, yang tidak mengenali kemuliaan yang kuat-kuat di antara kami. Ini hal sekaligus menerangkan dua hal. Yang pertama, interaksi dengan anak-anak, baik anak kita pribadi atau anak-anak kaum muslimin yang lainnya, rahmat kepada mereka, mencintai mereka, mengasihi mereka, membimbing mereka, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah, dengan target yang jelas, wa anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Hadis yang itu juga menerangkan kepada kita tentang interaksi dengan yang lebih tua daripada kita, yang tua-tua yang sudah usia lanjut, sepuh-sepuh di atas kita usianya. Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabira. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak mengenali keutamaan-keutamaan orang yang tua-tua dan maka interaksi yang baik dengan yang lebih tua, kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, mengorangkan mereka, meletakkan mereka pada posisi yang tepat sebagai orang yang tua, sebagai orang yang tua. Dan ini dalam Islam amal yang sangat mulia, memuliakan yang tua-tua sama dengan memuliakan Allah Azza wa Jalla. disebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya, kata Rasulullah SAW, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama lisyaibati muslim." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla, ialah memuliakan seorang muslim yang sudah tua, syaibatul muslim, muslim dan tua. Maka yang tua-tua dimuliakan, dihormati, tutur kata kita harus lebih halus, lebih lembut kepada mereka, perangai kita harus lebih lembut dan halus kepada mereka, apalagi dia orang tua, apalagi orang tua dari famili-famili, apalagi orang tua dari kalangan masyarakat kita yang muslim, maka memuliakan. Alhamdulillah, dalam berinteraksi kita juga biasa bertemu dengan tetangga, dengan siapa. Apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat, kita punya tetangga, tetangga depan, tetangga belakang, tetangga samping, tetangga samping kiri, tetangga dekat, tetangga jauh. Kita tidak seorang diri di hutan dan belakang, tapi di tengah-tengah masyarakat, di situ ada tetangga. Islam pun memberikan bimbingan yang mulia dalam bermuamalah dengan tetangga. Bimbingannya juga dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila syai." Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada dengan sekenap makna berbuat baik. Berbuat baik dengan tutur kata, berbuat baik dengan tindak tanduk kita, berbuat baik dengan pemberian kita, hadiah-hadiah kita. Yang penting baik, rukun dengan tetangga. Jangan menyakiti mereka, jangan mengganggu mereka, apalagi jahat dengan mereka. Rumi mengancam dalam sabdanya, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sungguh Allah belum beriman, demi Allah belum beriman, demi Allah belum beriman. Dikatakan, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Belum mengatakan, "Man la ya'man jaruhu bawa'iqam." Seseorang yang tetangga dia tidak pernah merasa aman dari gangguan dia, dari kesan. Diancam layu. Belum beriman. Orang-orang yang suka berbuat jahat kepada tetangga dia, yang berbuat jahat kepada tetangga-tetangga dia. Maka Islam berikan bimbingan, hendaklah kita dalam bertetangga itu bertetangga dengan cara yang baik, rukun dengan mereka, baik dengan mereka, bagus dengan mereka, tegur sapa dengan mereka, memberikan salam kepada mereka, menjenguk mereka yang sakit, membantu mereka yang memerlukan. Benar, hidup yang rukun. Dan itu tidak pandang bulu, semua tetangga sama memiliki hak jiran baik dan buruk. Ulama kita mengklasifikasi tetangga menjadi beberapa macam. Saya katakan supaya pandang dan baik. Yang pertama, dia adalah tetangga kita. Dia seorang muslim. Dia juga kerabatnya kita. Maka dapat tiga hak. Hak tetangga harus baik dengan mereka. Hak seorang muslim, hak sebagai kami. Yang kedua, dia tetangga kita dan family kita. Non muslim dapat dua, hak tetangga dan hak family. Tiga, dia tetangga kita, titik tetangga, muslim bukan, family bukan. Tetangga yang non muslim bahkan, maka dapat satu hak, namanya hakul jiran, hak sebagai seorang tetangga. Harus baik dengan dia. Kalau dia yang non muslim, tentu dalam perkara duniawiyah, interaksi duniawiyah saja, bukan terkait dengan masalah prinsip. prinsip aku hidup, kembali hati. Nah, kamu, agama kamu, kami agama kamu. Terus muamalah umum, interaksi umum harus normal, baik dengan tetap. Telur. Sehingga kita keluar rumah itu sudah tenang, nyaman kehidupan kita. Ketemu dengan jiran salam, assalamualaikum, yang muslim. Nah, terus sama yang baik. Kita juga interaksi dengan muslim secara umum. Di tengah-tengah masyarakat yang ada, maka Islam memberikan prinsip yang begitu mulia. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Harus menegakkan ukhuwah Islamiyah, merajut tali persaudaraan dengan semua kaum muslimin di atas Islam yang mulia ini. Allah mengatakan dalam Al-Mu'minun dan Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mukmin, yang muslim itu bersaudara. Dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa syabaka baina asabihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mu'min dengan mu'min yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan. Beliau merapatkan jari dia seperti kokoh, tak terpanggil, tidak sering bersih. Kokoh, kuat, tak bisa terpisah. Jika ukhuwah yang indah, ukhuwah yang sangat bagus. Yang kedua, dengan masing-masing menunaikan, melaksanakan hukukul muslimin, hak-hak muslim. Tiba dalam hadir dalam Sahih Muslim dan Ahmad Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim kam berapa? Hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu mengucapkan ini ke semua orang, ke semua kaum muslimin tanpa pandang bulu. Kafir enggak, muslim. Wa idza da'aka fawajibhu, kalau dia mengundang kamu, penuhi undangannya. Ini kata para ulama yang pertama kali dimaksudkan ialah undangan pernikahan. Undangan walimah al-urus. Ini yang pertama kali dimaksudkan. Dan masuk padanya semua undangan-undangan kaum muslimin pada acara yang syar'i atau mubah. Syar'i atau mubah. Atau undangan-undangan yang mengandung unsur kemaksiatan tidak boleh dipenuhi. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau mengundang, penuhi undangan. Wa idza stansahaka fansah. Kalau diminta nasihat, beri dia nasihat. Kalau tidak mau datang minta nasihat, kita punya kemampuan nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, arahkan kepada kebaikan. Curhat, banyak masalah, banyak problem, kita punya kemampuan, kasih solusi-solusi yang baik supaya tenang dia, selesai solusinya. Kalau nggak sanggup, sampaikan kepada yang lain. Maaf, saya nggak sanggup. Datang kepada Pak Fulan, Pak Ustaz Fulan, Pak Yai Fulan, diarahkan kepada orang yang mengerti. Intinya kata-kata ketika dia minta kepada kamu nasihat dia, maksudnya dia kita diminta untuk selalu bersama dengan kaum muslim dalam suka dan duka. Ada yang punya problem, kita merasakan sedihnya, kita berusaha untuk mengarahkan dia, berusaha untuk memberikan solusi. Dan yang keempat, wa idza aqsa fa hamidallaha fa syammidhu. Ketika dia bersih, lalu dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah di saatnya. Tasyahud, maka doakan dia dengan doa tasbih, yakni doa yarhamukallah. Di sebuah dalam hadis yang lain, adab yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang bersih diharuskan membaca alhamdulillah. Yang mendengarkan ucapan dia tahmid tadi semuanya. Kata para ulama, wajib ain bagi yang mendengarkan, bersih dia dan tahdidnya. Bukan waktu kita ya. Siapa saja yang mendengarkan dia bersih dan mendengar dia bertahdid, maka wajib mendoakan yarhamukallah. Lalu yang bersih menjawab, yahdihumullahu wa yuslihu balak. Ini luar biasa. Kenapa? Dikarenakan doanya itu luar biasa. Kata para ulama dari hadis ini, yang namanya al-utas, orang bersih itu minallah, nikmat dari Allah SWT. Itu bukan penyakit, tapi mengeluarkan penyakit. Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah. Apa doanya? Ya Alhamdulillah. Mendoakan rahmat untuk mereka kaum muslim. Mendoakan rahmat. Penuh kasih sayang. Dijawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki hati-hati. Indah doa ini. Jika diamalkan oleh kaum muslimin dalam keseharian, akan tersebar rahmat di antara mereka, akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Azza wa Jalla, akan bagus hati-hati kaum muslimin. Yang kelima, wa idza marida fa'ud. Ketika dia sakit, sakit apapun yang namanya sakit, karena sakit ringan, sakit sedang, apalagi sakit berat, semua yang namanya sakit cuma ditabani, disabar, dikuatkan hatinya, kalau perlu dibantu pembiayaannya, kasih oleh-oleh untuk menyemangatkan dia, cuma. Dan yang terakhir, wa'ilah mata fatbah, ketika dia mati, antarkan jenazah dia sampai kuburannya. Dalam Islam ada dua bimbingan, dan yang paling penting yang pertama yaitu mensolatkan jenazah. Kalau bahasa Arab mengurusi jenazah dia, dari boleh memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, itu yang penting. Dapat satu kiram pahala, satu kiram sama dengan satu gunung. Oh, kemudian antarkan sampai ke kubur. Maka para siapa yang hanya salat saja satu kiram, sholat dan sampai mengantar jenazah ke kuburan, dapat dua kiram. Satu kiram sama dengan satu gunung Uhud pahalanya. Maka masing-masing kita menunaikan hakul muslim al muslim. Dan kemudian satu pihak untuk yang lainnya tak mengerjakan. Tidak. Semua kaum muslim tanpa terkecuali, tanpa ragu, siapapun dia, masing-masing harus menunaikan hakul muslim. Kita ini kaum muslim rahimakumullah dalam masyarakat juga berinteraksi dengan alim ulama, dengan tokoh-tokoh keilmuan, ulama-ulama kaum muslimin yang terkemuka keilmuannya, ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang baik. Tentunya ulama yang memiliki ilmu dalam kaum muslim ini khusus. Ini khusus. Kita diminta untuk muamalah dengan mereka dengan cara khusus. Apa itu? Memuliakan para ulama, belajar ilmu kepada para ulama, meminta bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat kepada para ulama. Ada peristiwa atau perkara besar, minta fatwa kepada para ulama. Kita punya problem pribadi, keluarga, atau yang lainnya, datang kepada para ulama, minta solusinya, minta arahan-arahannya, bimbingan. Karena mereka adalah pewaris para nabi dan ulama, waratsatul anbiya. Khusus, tapi jangan melampaui batas. Tidak boleh kita takdir buta kepada mereka, tidak boleh kita fanatik buta kepada mereka. Tapi itu di arahan mereka sesuai dengan Islam. Kita juga punya pemerintah, juga punya penguasa, terutama di negara kita di NKRI ini. Kita punya penguasa yang sah, pemerintah yang sah, dan kita meyakini penguasa kita sekarang ini penguasa yang muslim. Maka dalam Islam diberi bimbingan yang begitu mulia, bagaimana rakyat, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan penguasanya yang muslim. Intinya yang pertama, menjadi warga negara yang taat yang patuh kepada penguasanya. Satu, selama penguasanya muslim. Dua, selama bukan dalam bab maksiat. Dua poin yang bukan dalam Islam. Selama dia muslim, dah harus yang soleh, dah harus yang adil. Walaupun dia penguasa yang zalim, penguasa yang jelek, penguasa yang berjalan kurangan, dan yang lain-lain, selama dia muslim, wajib kita taati, kedengarkan, terpakuti. Dan yang kedua, dalam semua hal, selama bukan maksiat kepada Allah. Ini bukan dalam Al-Quran, dari Al-Nisa, ayat yang ke-29, dan mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW dan ulil amri di antara kalian. Hampir semua ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, hampir mereka semuanya memaknakan kata-kata ulil amri dalam ayat ini, ia para umar, para penguasa. Sebagian memanakan ulama, umar dan ulama. Tapi yang paling mendominasi dalam ayat ini para umar, para penguasa. Ada perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla untuk mentaati penguasa. Allah mengatakan syaratnya apa? Minkum wa uli amri minkum. Ada kata-kata minkum, aidin dan muslimin. Penguasa-penguasa dari kalangan kaum muslim. Ayat ini hanya menyebut satu persyaratan. Ketaatan kepada penguasa satu syaratnya, selama dia penguasa yang muslim. Maka semua penguasa yang muslim wajib didengarkan di taat. Dan sebagai kaum muslimin harus menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasa. Dan yang kedua, bukan dalam cara kemaksiatan. Ini disebut dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdul sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma hadda wa kariha ma lam yu'mar bi maksiyati fa in umira bi maksiyati fala sam'a wa ta'ah. Yang artinya wajib, wajib atas individu muslim mendengar, mentaati, mematuhi kekuasaannya dalam semua perkara yang dia suka, yang dia tidak suka, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Ketika diperintah dengan kemaksiatan, maka jangan taati, jangan dengarkan penguasa dalam hal tajam. Ini prinsip. Maka dalam Islam dianjurkan masyarakat kaum muslimin, warga negara kaum muslimin, diminta untuk menjadi warga negara yang taat, yang patuh kepada penguasanya selama dia muslim, walaupun dia zalim, dalam semua perkara, dalam semua keadaan, selama bukan maksiat kepada Allah. Islam menganjurkan untuk mendoakan kebaikan kepada para penguasa, bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman mereka. Dilarang mencela penguasa, menghujat pemerintah, dilarang memberontak penguasa, apalagi sampai tingkatan persekusian, aksi-aksi anarkis, tindakan-tindakan anarkis, pemberontakan dengan senjata atau yang semisalnya diharamkan dalam Islam. Ini semuanya bimbingan Islam dan bahkan disebutkan dalam buku-buku akidah para ulama kita tentang prinsip. Saya jadilah warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya selagi dia muslim. Dan yang kedua, selama bukan dalam cara kemaksiatan. Ini semua kata para ulama untuk menjadikan sebuah bangsa dan negara itu bangsa dan negara yang stabil, damai, sejahtera, rukun, nggak ada gesekan, nggak ada goncangan, dikarenakan rakyatnya bagus, taat-taat, patuh-patuh, sehingga gampang untuk diatur oleh pemerintah. Kezaliman pemerintah, urusan dia. Kejelekan penguasa, urusan dia. Kefasikan mereka, urusan dia di Allah Azza. Rakyat hanya berkewajiban untuk menjadi warga negara yang taat, yang patuh kepada mereka. Sekali lagi, selama dia muslim dan bukan dalam negara kemaksiatan. Bahkan kaum muslimin rahimahumullah, Islam mengajarkan kepada kita interaksi kepada non muslim, kepada orang-orang kafir sekali. Di zaman baik-baik dalam Islam kaum muslimin rahimahumullah, yang namanya orang kafir al-kufar arba'atul aqsam. Orang kafir ada empat macam. Ini penting diketahui baik-baik. Dan bagaimana kita muamal dan masing-masing mereka. Yang pertama, disebut dengan kafir dini. Kafir dini kata para orang-orang kafir yang tinggal satu negara dengan kaum muslim. Kafir dini. Di Indonesia ini ada muslimin yang alhamdulillah masih mayoritas, ada non muslim yang diakui secara negara, ada dan Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada, betul ya? Coba dulu, betul ya? Mereka tadi yang non muslim dari satu negara disebut dengan kafir dini. Yang kedua, kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir di negaranya masing-masing. Orang-orang kafir manca negara di negaranya masing-masing, tetapi mereka memiliki hubungan dengan negara kita. Hubungan ekonomi, hubungan sosial, budaya, politik, olahraga, dan segala macamnya. Sehingga tidak ada peperangan di antara mereka. Demi kafir mu'ahad. Sekarang ini hampir seluruhnya dikatakan kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir mustakman atau mustakmin, itu orang kafir yang masuk ke negara kita dengan visa resmi atau dengan suaka politik resmi, dijamin keamanannya oleh para penguasa yang datang ke negara kita sebagai duta besar mancanegara, masuk ke negara kita sebagai turis-turis asing mancanegara yang menikmati panorama panorama Nusantara, yang masuk ke negara kita karena event-event tertentu, event olahraga, event pendidikan, event yang masuk ke negara kita yang bisa resmi, namanya mustaqmin atau mustaqmin. Tiga jenis orang kafir ini para ulama secara umum mereka semua dikatakan mu'ahad, artinya masih ada ikatan janji yang bagus, maka tidak poligami, hidup rukun dengan mereka, hidup tenang dengan mereka, tidak boleh menyakiti mereka, mengganggu mereka, apalagi menghina mereka. Karena seperti yang perlu disampaikan di sini, hadis dalam surah Al-Baqarah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sebuah ancaman keras, ancaman yang begitu keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajib arfal jannah." Maknanya barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad di masa-masa perjanjian dengan mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Mencium juga. Apalagi memasukinya. Hati-hati. Ajakan keras. Kata para ulama, dia namanya kafir mu'ahad umum. Oleh tiga macam saja. Dini, mustaqman, dan ma'am. Ini apa? Ini menunjukkan Islam menginginkan interaksi dengan tiga jenis kafir ini dengan tenang, hidup damai dengan mereka, teman dengan mereka, berisi masing-masing lakum jidung waliyati, tapi dibahaskan interaksi secara umum, ma'amal dengan umum, hidup tenang dengan mereka, damai dengan mereka, rukun dengan mereka, dan mengganggu mereka, dan menyakiti mereka, tidak boleh sampai membunuh mereka, apalagi membunuh mereka. Ancamannya keras. Ada yang keempat, namanya kafir harbi. Namanya kafir harbi, artinya orang kafir yang memerangi kaum muslim, yang memerangi kaum muslim, yang membantai kaum muslim, yang menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan Al-Quran, menghinakan bimbingan-bimbingan Islam yang mulia. Kafir harbi. Yang ini orang kafir yang diperang dalam pembahasan fitik jihad di sabilillah, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diperangi bersama dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita, sebagaimana yang tercantum dalam bab khusus dalam Islam, bab ahkamul jihad, bab hukum-hukum terkait dengan jihad. Sehingga ada sekolah kafir Quran. Maka tiga poin yang dibayar itu status awal yang mereka mereka dalam urusan duniawi, bukan urusan spiritual. So, sampai tempat yang muslim juga. Sehingga kaum muslim rahimakumullah Allah, intinya adalah Islam ini agama yang indah, agama yang mulia, agama yang begitu agung, agama yang betul-betul sempurna menyeluruh. Bimbingannya luar biasa, bukan semata-mata akidah, bukan semata-mata prinsip keimanan, bukan semata-mata ideologi, bukan semata-mata ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam perkara interaksi pun diberikan konsep-konsep bimbingan yang begitu agung, begitu mulia kepada semua pihak yang pada umumnya kita interaksi dengan. Maka kesimpulannya adalah intelektual sebagai muslim menunjukkan keindahan Islam dalam masyarakat. Kita berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dengan bimbingan-bimbingan tadi untuk masing-masing orang, kepada orang tua, kepada berbakti, kepada kerabat dan famili, dan silaturahmi, kepada pasangan suami istri, kita wujudkan kematangan yang sakinah mawaddah warahmah kepada anak-anak kita atau ada kaum muslimin yang masih kecil, kita sayangi, kita cintai, kita arahkan, kita didik dengan tarbiyah Islam, kepada tetangga kita harus baik rukun kepada mereka, kaum muslimin secara umum kita ukhuwah Islamiyah yang kuat dengan mereka, dengan hak-haknya kaum muslimin, kepada para ulama kita menghormati mereka, mengambil ilmu dari mereka, minta ujangan mereka, nasihatnya mereka, fatwanya mereka, tapi ingat jangan fanatik buta kepada mereka, kepada para penguasa dan di luar negara yang patut, yang taat, yang baik kepada mereka. Selain mereka muslim dan dalam sebuah hal selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kepada mereka muslim juga muamalah yang baik dengan mereka, hidup yang baik dengan mereka dalam urusan duniawi selama mereka mimpi atau mu'ahad atau mustaqbal dan bukan harbi. Kalau kata harbi, kata babnya tersendiri, bab jihad fi sabilillah yang dibahas panjang oleh para ulama dalam buku fikih mereka dengan aturan-aturannya, syarat-syaratnya dan segala macamnya itu panjang. Barakallahu. Sehingga diharapkan kita sebagai muslim, muslim yang sempurna, bagus akidahnya, lurus akidahnya, pokok prinsip-prinsip keimanannya, bagus benar ideologinya, sepakat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan lupa sebagai muslim yang juga bagus akhlaknya, indah muamalahnya, bagus tata krama dia, norma dia, adab dia bersama dengan semua pihak dengan mengingat Islam. Sini insya Allah semua pahala akan teraih, di sisi yang lain keinginan Islam akan tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Dan yang paling penting, yang sudah mendengarkan tausiah pagi ini, yang dituntut untuk lebih mengamalkan konsep tadi, sebab sudah dikasih tahu bimbingannya, dikasih tahu ilmunya. Maka kewajiban masing-masing kita yang di sini yang mendengarkan ceramah ini harus menjadi percontohan di tengah-tengah masyarakat kita dalam perkara adat dan muamalah. Karena tahu ilmunya, kalau yang lain mungkin tahunya global saja, belum tahu rincian. Mereka dikasih tahu supaya masing-masing bisa berinteraksi dengan konsep yang indah dari Islam. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf terlalu panjang dan lama sampai terang suara di luar. Tapi kita lihat cepat ternyata kok sudah terang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita sehingga bagus akhlak kita, bagus adab kita, bagus muamalah di antara kita. Barakallahu fikum dengan ini. Takbir Allahumma subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.